telah lupa sampaikan salam manisku. Salam cup-cup-cup yang salam kecup serta sayang. Salam cup-cup-cup-cup, salam kecup, salam rindu. Dia. Tolonglah tanyakan apa dia sudah benci sampai sekarang tidak pernah datang lagi. Rinduku padanya rindu setengah mati. Tolonglah tolong kalau ketemu pacarku, janganlah lupa sampaikan salam manisku. Janganlah lupa sampaikan salam manisku. Salam cup-cup-cup yang salam kecup serta sayang. Salam cup-cup-cup, salam kecup, salam rindu. Sampaikan salam manisku. Salam cup-cup-cup yang salam kecup serta sayang. Salam cup-cup-cup, salam kecup, salam rindu.